Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini menjalankan ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita, yakni ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan ibadah salat isya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, sesungguhnya ibadah merupakan inti daripada diciptakannya kita, hikmah diciptakannya jin dan manusia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang pertama, yakni Adam alaihi salam. Kemudian Allah jadikan dia dan keturunannya sebagai khalifatul ard. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah di saat Rabbmu Allah Azza wa Jal berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi, yakni Adam alaihi salam. Maka para malaikat menyatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Rabb kami, apakah engkau hendak menjadikan di bumi ini makhluk yang akan berbuat kerusakan dan yang akan menumpahkan darah? Maka Allah Azza wa Jal menyatakan, inni a'lamu ma la ta'lamu, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allah Azza wa Jal ciptakan Adam alaihi salam dan Allah tinggikan kedudukannya. Allah berikan kepadanya ilmu yang tidak ada pada para malaikatnya. Allah berikan seluruh nama-nama semuanya. Allah ajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, nama-nama seluruhnya. Nama dan sekaligus menunjukkan bendanya. Sehingga dengan ilmu tersebut Adam alaihi salam termuliakan di atas para malaikat pada saat itu. Allah azza wa jalla tidak menguji para malaikatnya untuk kemudian menyebutkan nama-nama. Dan para malaikat kemudian menyatakan, la ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu ya Allah kecuali apa yang engkau beritahukan kepada kami, engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alamul huyum, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihi salam agar menyebutkan di hadapan para malaikat seluruh nama-nama yang ada dan menunjukkannya. Setelah itu tampaklah jelas kedudukan Adam alaihi salam di hadapan para malaikat Allah azza wajalla. Dan Allah kemudian memerintahkan para malaikatnya untuk bersujud kepada Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Dan ingatlah di saat kami katakan kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati. Di saat kami katakan kepada para malaikat supaya mereka bersujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Dan ini merupakan awal daripada permusuhan umat manusia, Bani Adam, kepada iblis la'natullah alaihi. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah di saat kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Dia enggan dan sombong, dan jadilah dia termasuk daripada makhluk-makhluk yang kafir. Kemudian terjadi apa yang terjadi sebagaimana kita ketahui. Allah Azza wa Jalla menghendaki terjadinya dengan hikmah yang Allah lebih mengetahuinya. Bapak kita Adam alaihi salam memakan buah dari satu pohon, pohon larangan yang menjadikan imtihan, ujian dari Allah Azza wa Jalla untuknya, yang kemudian mendapatkan hukuman diturunkan di muka bumi ini. Maka mulailah marhalatul qital, ma'rakah, pertempuran antara umat manusia dengan iblis dan bala tentaranya. Manusia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa beribadah kepada Allah, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka di saat datang dari kepada kalian petunjuk, siapa saja yang mengikuti petunjuk tersebut, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula bersedih hati. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penduduk neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah Nabiullah Adam dan istri beliau Hawa diturunkan di atas muka bumi, kemudian berkembang biak, berketurunan dengan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan dan berpasang-pasangan, mereka hidup di atas tauhid, terjadi satu dua pelanggaran-pelanggaran syariat, bahkan sampai pembunuhan, akan tetapi tidak pernah terjadi kesyirikan di atas muka bumi. Baru kemudian setelah itu, setelah sekian generasi, muncul kesyirikan pertama kali di atas muka bumi. Kejadiannya disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa ada lima orang manusia salih, rijal salihin, orang-orang yang salih, yang bernama Wad, Su'a', Yaguz, Ya'uq dan Nasr. Lima orang. Mereka menjadi suri tauladan dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam kebaikan. Allah hendak jadikan ujian kepada umat manusia. Allah wafatkan kelima orang ini dalam waktu yang hampir bersamaan. Satu persatu, kelima tokoh umat tersebut meninggal dunia. Sehingga manusia pada saat itu benar-benar merasa sangat kehilangan sekali. Akhirnya mereka berkumpul, merundingkan apa yang terbaik untuk mengingat jasa-jasa mereka ini. Syaitan datang membisikkan kepada mereka agar membuat patung-patung, dibikin monumen-monumen. Dengan tujuan, setiap saat, setiap kali melihat patung-patung orang-orang saleh tersebut, timbul semangat ibadah di dalam diri-diri mereka. Mengingat akan kebaikan-kebaikan mereka. Mengingat akan semangat ketaatan mereka, kesalehan mereka, ketakwaan mereka. Dibuatlah patung-patung tersebut. Disesuaikan dengan rupa dan wajah daripada masing-masing tokoh tadi. Wad, Su'a', Yaguz, Ya'uq dan Nasr. Itu awal pertama kali tujuan dibuatnya patung. Tujuan dibuatnya monumen untuk mengingatkan jasa-jasa orang yang telah meninggal dunia. Satu generasi lewat, datang generasi berikutnya, dan belum diibadahi patung-patung tersebut. Lewat lagi generasi berikutnya dan generasi berikutnya, hingga hatta idza nusiyal ilm, di saat kemudian ilmu tersebut, yakni alasan pertama kali kenapa dibikin patung-patung tersebut, sudah terlupakan. Setan datang kepada mereka, kepada manusia, menyesatkan mereka dengan begitu sangat halus, sangat pelan sekali. Tahukah kalian apa tujuan bapak-bapak kalian dahulu, kakek-kakek kalian dahulu membuat patung-patung ini? Mereka adalah patung orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Sedangkan kalian adalah orang-orang yang jauh dari Allah. ahli maksiat, berlumpur dosa. Kalau kalian berdoa kepada Allah langsung, kalian tidak akan didengar doanya, tidak akan diterima doa kalian. Maka dengan perantara orang-orang saleh ini, kalian meminta kepada mereka, nanti mereka yang akan menyampaikan hajat kebutuhan kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terjadilah demikian. Mereka mulai untuk kemudian setiap kali ada hajat, memulai datang kepada patung-patung tersebut, meminta supaya hajatnya dikabulkan, disukseskan. Di saat mereka hendak safar, mereka menyembelih kurban supaya mendapatkan ridho daripada Wad atau Suwa atau Yahuz, berkurban untuk kemudian dalam safarnya diberi kelancaran. Di saat mereka hendak usaha, mereka datang kepada Yahuz, minta kepada Yahuz supaya dalam usahanya tersebut diberi kesuksesan, dan seterusnya. Mereka bernadar juga atas nama patung-patung tersebut. Terjadi kesyirikan pertama kali di atas muka bumi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita perhatikan bagaimana begitu sangat hanusnya, sangat pelan, dan sangat-sangat samar iblis la'anatullah alaih dalam menyesatkan umat manusia. Hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul yang pertama kali di atas muka bumi. Siapa? Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala beritakan kisah dakwah Nabi Nuh di dalam Al-Quran, dalam satu surat penuh, surat Nuh. Bagaimana beliau berdakwah di tengah-tengah umat beliau yang sudah begitu sangat mengakar kesyirikan. Beliau berdakwah siang dan malam. Berbagai macam metode beliau coba. Secara sembunyi-sembunyi dilakukan. Secara terang-terangan dia lakukan. Sembunyi dan terang-terangan kedua-duanya dilakukan. Tidak banyak membuahkan hasil. Beliau tinggal di tengah-tengah umat beliau selama 950 tahun. Al-fasanatin ila khamsina amah. Akan tetapi tidaklah beriman dari kaum beliau kecuali hanya segelintir orang saja. Bisa dibayangkan begitu sangat berat dakwah beliau. Usia orang terdahulu panjang-panjang. Bisa sampai 1000 tahun. 950 tahun berdakwah siang dan malam. Wa inni da'atuhum jihar, wa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Aku berdakwah kepada mereka terang-terangan. Aku tampakkan dakwahku dan aku sembunyi-sembunyikan. Aku rahasiakan. Berbagai macam metode dilakukan. Tetapi semuanya tidak membuahkan hasil yang sempurna. Satu, dua, ada. Walhamdulillah. Tetapi mayoritas mereka menentang dakwah daripada Nabiullah Nuh. Di saat dijelaskan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah kesyirikan, mereka menyatakan, La tadarunna alihatakum, wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan berhala-berhala kalian itu. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Dan terus seperti itu. Dakwah Nabiullah Nuh berjalan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara mereka. Allah tenggelamkan seluruh mereka. Banjir bandang, seluruh bumi ini tenggelam. tidaklah selamat dari umat manusia kecuali segelintir orang yang berada dalam perahu Nabi Nuh. Dan jumlahnya sangat sedikit. Sehingga Nabi Nuh disebut sebagai Abul Bashar Afani, bapak manusia kedua setelah Adam. Kemudian setelah itu manusia kembali berkembang. Dan kembali mereka melakukan berbagai macam kesesatan-kesesatan. Melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Sehingga setiap rasul yang Allah utus di atas muka bumi ini, dakwahnya sama, seruannya sama. Allah ta'budu illallah. Malakum min ilahin ghairuh. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang benar kecuali Dia. Seluruh daripada para rasul. Dakwahnya demikian. Syariat boleh beda. Syariat boleh beda. Akan tetapi seruan mereka sama. Seruan kepada tauhid. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau diutus. Kepada bangsa Arab pada waktu itu, mereka memiliki ratusan berhala. Ratusan berhala. Dan dakwah mereka, thayyib, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka pun juga sama. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kepada kalian, ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Beliau berdakwah siang dan malam pula. Beliau datang ke pasar-pasar. Ada pasar Madinah, ada pasar Uqat, ada pasar-pasar yang lain. Beliau datang, beliau dakwahkan di sana. Setiap ada kesempatan manusia berkumpul, beliau berbicara dan mengajak bicara manusia. Beliau naik ke Bukit Shafa, beliau berteriak, ayuhan nas, wahai manusia, apabila aku beritakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada segelar pasukan yang akan menyerang kalian, a'antum musaddiqiyah, apakah kalian akan membenarkan aku, kata beliau. Maka mereka menyatakan, bala, tentu saja, ya Muhammad. Ma jarabna minka illa shidqa, tidaklah kami ketahui darimu kecuali kejujuran. Seorang al-amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di saat kemudian beliau menceritakan, mengatakan bahwasannya, sesungguhnya aku beritakan kepada kalian bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lagi setelah kematian. Di sana ada surga dan neraka. Maka tidaklah selamat di antara kalian kecuali orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa jawaban mereka? Paman beliau Abu Lahab kemudian berteriak mengatakan, tabballaka sa'irul yaum ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka kamu wahai Muhammad, apa hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami, kata dia. Yang kemudian Allah balas, diturunkan surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Dan kemudian beliau kembali lagi berdakwah, terus berdakwah. Dan kemanapun beliau berdakwah, selalu diikuti oleh pamannya ini, Abu Lahab ini. Di saat beliau menyampaikan kepada seseorang, qulu la ilaha illallah tuflihu, maka orang di belakangnya, ini pamannya sendiri mengatakan, jangan kalian dengarkan orang ini, orang ini sedang kesurupan. Jangan kalian dengarkan orang ini orang gila. Begitu sangat berat dakwah beliau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Manusia yang berada di atas satu keyakinan, satu tradisi yang telah mengakar, tentu sangat sulit sekali dan berat sekali untuk kemudian berpindah kepada sesuatu yang lain. Mereka sudah sangat terbiasa dengan berbagai macam adanya berhala-berhala. Ada di sana Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lain. Nama-nama berhala Quraisy. Tiba-tiba kemudian ada orang yang menyeru tidak boleh kalian berdoa dan meminta kepada berhala-berhala ini. Kalau mau meminta dan berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jal. Mereka terheran-heran. Mereka terheran-heran dengan ini. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Kata mereka. Ini diabadikan ucapan mereka ini di dalam Al-Quran. Apakah orang ini, yakni Muhammad maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang ini hendak menjadikan tuhan-tuhan yang banyak ini tadi hanya kemudian dijadikan satu tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini suatu yang sangat aneh, kata mereka. Kami belum pernah mendengar seruan seperti ini sebelumnya pada bapak-bapak kami dulu. Maka jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran. Dzalika bi'annallaha huwal haqq wa annal ladzina yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu disebabkan yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalian beribadah kepada berhala-berhala yang semuanya tidak memberikan manfaat dan tidak mampu menolak mudharat. Peribadatan kalian peribadatan yang batil. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan yang sangat menarik sekali di sini bahwasannya apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di masa Nabi Nuh. Kesyirikan yang mereka lakukan pun juga kesyirikan yang sama. Kalau dahulu orang-orang yang solehnya namanya Wad, Suwa, Yahus, Ya'uk, Nasr dan yang semisalnya tadi ya, 5 orang tadi disebutkan. Kalau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Lata, Yalutus Sawik, yakni yang pekerjaannya sebelumnya di saat masih hidup membuat adonan roti yang kemudian dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Jamaah hajinya ala jahiliyah tentunya. Sudah ada, karena memang ibadah haji merupakan peninggalan dari masa Nabi Ibrahim. Lata, ini merupakan gelar atau lakob, sebutan, untuk seorang yang melakukan amaliyah yang sangat terpuji tadi. Dan di saat kemudian meninggal dunia, kasusnya sama, dibuat monumen untuk mengingat jasa-jasanya. Kemudian setelah itu, diibadahi. Tentu tidak serta-merta. Melalui tahapan-tahapan. Dan itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi spesialis iblis dalam menyesatkan manusia. Kalau mereka dikatakan sebagai orang-orang yang melakukan kesyirikan, tentu tidak mau. Mereka menyatakan bahwasannya haula sufa'una indallah. Mereka-mereka ini memberi syafaat kami di sisi Allah. Kalian beribadah kepada mereka? Oh tidak, kami tidak beribadah kepada mereka. Ma na'buduhum. Kami tidak beribadah kepada mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tetapi kami menghendaki mereka-mereka ini, orang-orang yang saleh ini, mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sama atau beda? Sama seperti alasan orang-orang musyrikin pertama kali yang terjatuh dalam kesyirikan di masa Nabi Nuh. Maka orang-orang yang demikian kondisinya inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesyirikan ini merupakan malapetaka terbesar. Sehingga target setan kalau memungkinkan untuk bisa menyimpangkan manusia sampai pada derajat ini, sampai pada kesyirikan, maka setan akan lakukan apapun caranya. Meskipun setan harus membuka ratusan bahkan ribuan jalan-jalan kebaikan untuk seseorang, tetapi dengan itu kemudian dia terjatuh ke dalam kesyirikan, dia akan lakukan. Bisa jadi dibukakan untuknya sekian banyak pintu-pintu kebaikan untuk bisa menjerumuskan dalam satu pintu kesyirikan. Allah menyatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mayoritas manusia itu beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mensekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini disebabkan karena syaitan mengetahui bahwasannya siapa saja yang mati di atas kesyirikan, dia akan menjadi pengikutnya di neraka selama-lamanya. Karena Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran tidak akan mengampuni dosa syirik. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain syirik kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dosa-dosa yang tidak sampai derajatnya setingkat dengan kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang melakukan kesyirikan, Allah haramkan atasnya surga. Yakni jika dia mati di atas dosa tersebut belum sempat bertaubat, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka dan tidak ada penolong baginya. Dan kesyirikan ini akan menggugurkan seluruh daripada amalan-amalan. Meskipun pelakunya adalah seorang yang ma'ruf sebagai orang yang baik di sisi manusia, atau bahkan dia melakukan berbagai macam ibadah-ibadah untuk Allah Azza wa Jalla, tetapi di saat dia melakukan kesyirikan, maka sia-sia seluruh amalannya. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik, la in asyrakta la yahbathanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelum engkau, jika engkau mensekutukan Allah, maka sungguh sia-sia seluruh amalanmu dan engkau termasuk daripada orang-orang yang merugi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, jika kita mengetahui begitu sangat besar bahaya daripada kesyirikan, maka tentunya pertama-tama yang harus kita waspadai adalah perkara ini. Setelah tentunya yang pertama yang paling prinsip adalah mempelajari tentang masalah akidah, pokok-pokok tauhid. Maka perkara yang harus kita waspadai pertama kali adalah kesyirikan dan bentuk-bentuknya, macam-macamnya. Kesyirikan itu ada banyak macam dan ragam. Tetapi para ulama telah mengklasifikasikannya menjadi dua atau tiga. Asyirkul akbar wa syirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Dan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam adalah asyirkul akbar. Jadi perkara kesyirikan adalah perkara yang wajib untuk kita waspadai pertama kali. Sebagaimana dahulu Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan, di mana para sahabat yang lain bertanya tentang kebaikan, tetapi beliau bertanya kepada Rasul tentang kejelekan. Kana an-nas yas'aluna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, sedangkan diriku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Karena aku khawatir Jika aku tahunya hanya kebaikan-kebaikan, tidak tahu tentang apa itu kejelekan, terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Penyair menyatakan, "Araftu syarr la lisyarr lakin litawaqqi, wa man lam ya'rifil khair min asyarr yaqfi." Aku mengetahui kejelekan bukan untuk diamalkan, bukan untuk kejelekan itu sendiri, tetapi untuk bisa waspada dan hati-hati dari kejelekan tersebut. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana kebaikan, mana kejelekan, dia bisa terjatuh dalam kejelekan. Kesyirikan, asyirkul akbar, itu ada banyak sekali contohnya, ragamnya, macamnya. Tetapi ada empat perkara yang bisa jadi keempat perkara ini merupakan marja daripada seluruh bentuk syirkul akbar. Empat perkara. Yang pertama adalah syirkud doa, syirik dalam berdoa. Dan ini kasus-kasus yang terjadi pada masa Nabi Nuh hingga masa Rasulullah dan bahkan masa kita saat ini. Kalau kita memperhatikan keadaan daripada kaum muslimin saat ini, dan mereka tentunya jauh daripada bimbingan-bimbingan seperti ini dan ilmu yang seperti ini, sehingga menjadi kewajiban para da'i ilallah untuk menyampaikan kepada mereka. Mereka terjatuh dalam banyak sekali perkara-perkara yang mungkin mereka tidak menyadarinya bahwa itu merupakan kesyirikan. Hadanallahu wa iyyahum. Asyirku fid du'a, atau disebut dengan syirku du'a, syirik dalam berdoa, dalam meminta. Bukan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi meminta kepada makhluk, siapapun dia. Karena doa itu adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa itu adalah ibadah. Allah menyatakan, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Nah, kalimat ini kata para ulama menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Orang-orang yang sombong dalam beribadah artinya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, saya dukhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa adalah ibadah, maka di saat diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah menjadi kesyirikan. Ini menjadi kesyirikan. Meminta kepada malaikat, boleh atau tidak? Tidak boleh. Meminta kepada Nabi, boleh atau tidak? Meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal dunia belia, tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wala tattakhidhu wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Dan tidak pula memerintahkan kalian untuk kalian berdoa, beribadah kepada para malaikat dan kepada para nabi. Tidak boleh. Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kita dibimbingkan untuk senantiasa memperbanyak selawat, mendoakan beliau selawat. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa, mendoakan beliau. Terlebih kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada malaikat, kepada para nabi saja tidak boleh. Apalagi berdoa dan meminta kepada selain keduanya. Kepada bebatuan, kepada pepohonan, kepada langit, matahari, dan bulan. Tidak boleh. dan kesyirikan yang terjadi banyak sekali terjadi pada masa-masa terdahulu, disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza raqibu fil fulki da'awallahu mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bari idzahum yusrifun. Di saat mereka mengendarai perahu atau kapal, kemudian terjadi badai di lautan, mereka dihempaskan, diombang-ambingkan oleh badai tersebut, maka mereka berdoa kepada Allah, meminta dengan khusyuk, dengan penuh keikhlasan, meminta hanya kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Hilang seluruh daripada berhala-berhala yang sebelumnya mereka puja-puja. Tetapi di saat kemudian mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Mereka berterima kasih kepada penguasa lautan. Mereka bersyukur kepada berhala-berhala yang ada di rumah-rumah mereka. Ini kesyirikan yang juga merupakan kesyirikan ala jahiliyah. Sepantasnya bagi kita untuk berhati-hati dari jenis kesyirikan ini dan memperingatkan kaum muslimin yang lainnya dari bahaya kesyirikan ini. Kalau kita memperhatikan sekeliling kita, memperhatikan kondisi dan keadaan kaum muslimin di sekitar kita, kita akan dapatkan banyak contoh-contoh seperti ini. Maka menjadi satu kewajiban bagi kita untuk memperingatkan kepada kaum muslimin sebagai bentuk rasa cinta kita kepada mereka. Bukan kebencian. Bukan kemudian menyalah-nyalahkan juga bukan. Mereka belum sampai ilmunya. Dengan penuh hikmah. Dengan bahasa yang ramah. Dengan kalimat-kalimat yang baik. Disampaikan kepada mereka akan bahaya daripada kesyirikan ini. Syirkud du'a. Kemudian kesyirikan yang kedua, ini juga merupakan kesyirikan yang berat. Syirkul akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirkun niyah wal iradah wal qasd, syirik dalam niat, dalam keinginan, dalam kehendak, dalam tujuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang syirkun niyah ini, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihi ma'amalahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Barang siapa yang mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan penuhkan kepada mereka balasannya di dunia, balasan dari amalan-amalan mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Wahum fiha, dan mereka di dunia tersebut, la yukhasun, tidak akan dirugikan. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illan nar. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka balasan nanti di akhirat. Na'udzubillah. Di dunia, jor-joran mereka. Mereka melakukan ibadah, tetapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. saya melakukan ibadah ini untuk supaya mendapatkan dunia. Allah berikan apa yang menjadi niat mereka. Ya. Iroda wal qasab, dan tujuannya memang dunia, semata dunia, tidak ada tujuan untuk Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kepada mereka. Hak mereka di dunia tidak dirugikan sedikit pun. Balasan mereka Allah segerakan. Mungkin mereka berinfak, bersedekah, mereka meringankan beban saudaranya, mereka melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan kebaikan. Tetapi niatnya salah. Allah Subhanahu wa taala segerakan balasannya di dunia. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu tidak ada bagian di akhirat nanti kecuali neraka. Wa habita ma sunu fiha. Dan sia-sia apa yang mereka perbuat di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malu. Dan hancur, batil seluruh daripada apa yang mereka amalkan. Amalan mereka tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Didatangkan amalan-amalan tersebut kemudian dijadikan debu-debu yang berhamburan di hadapan muka mereka. Qul fitina 'azakumullah. Masih tersisa penjelasan terkait dengan masalah asyirkul akbar ini, akan tetapi waktu sudah menunjukkan masuk sholat isya, waktu sholat isya. Maka ini tentunya menjadi hasungan bagi kita semua untuk mempelajari agama. Banyak ternyata perkara-perkara dalam agama ini yang kita tidak ketahui. Apa macam-macam daripada asyirkul akbar, bagaimana contoh-contohnya dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallallahu ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.